Yes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta maaf kalau sehat masih ada acara nanti bisa nusul ini gantikan saya. Saya ketemu lagi. Alhamdulillah, lillahi inna ilaihi raji'un. في جنات النعيم sunnatun minal awwalin wa qulilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wiltanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusatta'una anha wa la yunzifun wa fakihatun mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun a'in ka'amsalul lu'lu'il makhmun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mantud wa ma'in maskud wa fakihatin kasirah la maqtu'atun wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sillatun minal awwalin wa sillatun minal akhirin wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridu wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim wa kanu yaquluna a'idha mitna wa kunna turaban wa idaman a'inna la mab'usun aya aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهُ الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد ترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون وما wasallam fala yulain kuntum ghayra matinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin fa rayhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim. Kemarin Fahmi udah berapa bu? Berapa bu? Berapa? Berapa ya bu? 12. 11 atau 12? 11. Oh iya. Kita sama-sama 11 nanti ditambahi. Kemarin tambah berapa? 2 ayat. Iya. Iya. Ini. Kita mulai hafalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqi'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassah fakanat haba'an man bassah wa kuntum azwajan thalasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun di jannatin na'im ya 13 ya 13 siapa mohon siapa yang sudah hafal 13 monggo siapa yang mau nebak monggo dia mau apa. Ini katanya kemarin sudah 11. Berarti ini tambah 2 ayat. Fi jannatin na'im sulatun minal awalin. Fi jannatin na'im sulatun minal awalin. Siapa yang mau nyoba monggo silakan. Hafalnya udah hafal berapa monggo? Sebelah kanan yang mau nyoba monggo. Yuk, Mbak. Siapa? Thank you. Baam. Jannatin sulatum. Coba diulangi lagi ya Bu ya, bacaannya 3 kali tadi baru sekali ya Bu. Nah, 3 kali, 2 kali lagi bersama-sama nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqi'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah. Idza rajjatil ardu rajjah, wa bussatil jibalu bassah, fakanat haba'an munbathah, wa kuntum azwajan thalathah. فَأَشْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَشْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَشْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَشْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. Okay, dari atas. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. 13 sudah 13. Monggo siapa yang mau nyapa lagi? Monggo yang depan bu, siapa? Belakang boleh. Siapa ya bu? Monggo. Sini bu. Monggo. Ya, bisa monggo. Yeah. Ashabul Mas'amati. Mas'amati ma Ashabul Mas'amati. Fi jannatin na'im. Ya, ya, nanti bisa dibetulkan ya Bu, dibenahi bisa, bisa jalan. Deg-degan ya, maklum ya Bu ya. Siapa lagi monggo? Siapa yang mau nyoba lagi? Ya Bu, monggo. Monggo. Ini belakang, ya ini yang belakangnya itu. Hafalan ya Bu. Ya, oh belum hafal. Siapa yang belum? Sudah? Belum ya? Belum. Ya. Sekarang kita baca sekali lagi bareng-bareng. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqi'atiha kadhibah. Khafizatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajjah. Wa bussatul jibalu bassa, fakanat haba'an manbassa, wa kuntum azwajan thalatha, fa ashabul maymunati ma ashabul maymunah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiqun as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im, sullatun minal awwalin. Ya, sudah tambahannya sudah sampai 13 ya. Monggo sekarang doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna zayyinna bi zinatil Qur'an, wa akrimna wa akrimna bi karamatil Qur'an, wa sharifna wa sharifna bi sharafatil Qur'an, wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Allahumma zayyinna zayyinna bi zinatil Qur'an, wa akrimna wa akrimna bi karamatil Qur'an, wa sharifna wa sharifna bi sharafatil Qur'an, wa adkhilna jannata ma'al Salatullah ala syafi salamullah Bumahyudi mukhalisna minal bala ya Allah Bumahyudi mukhalisna minal bala وشرفنا بشرفة القرآن وأدخلنا جنة مع القرآن عباد الله رجال الله Shafi'a al-khawb 'inda Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadirin semuanya. Maaf tadi kita berhenti sebentar. Insyaallah mulai Rabu ini kita akan tambah satu pikir untuk doa lah, membuka majelis, untuk buka majelis. Nanti insyaallah pikir ini bisa diamalkan di rumah. Mau dibaca setiap habis sholat boleh, mau dibaca setiap pagi, habis subuh juga boleh, mau buat habis maghrib juga boleh. Di situ sudah ada terjemahannya dan juga sudah ada cara baca latinnya ya. Ini adalah Asma'ul Husna. Ini saya dapat hadiah dari Habib Husain bin Anis ya. Dan sore hari ini alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita. Insyaallah beliau langsung yang akan mengajarkan cara bacanya. Ya, nanti insyaallah usaha biar merekam lagunya seperti apa. Mulai Rabu yang akan datang, rombongannya Januri yang akan mengurusi lagunya ya. Tugas saya cuma ceramah. Kemudian insyaallah setiap Rabu Legi, ya setiap Rabu Legi di sini akan diadakan pembacaan. Jadi majelisnya Rabu Legi hanya untuk baca Maulid Simtuduror. Ya, setiap Rabu Legi akan dibaca Maulid Simtuduror. Nanti yang mimpin insyaallah teman-teman dari Jamuri. Ya, teman-teman dari Jamuri, biar latihan dulu. Ya, biar latihan dulu. Oh, yang belakang ya, nanti saya buat dengar sebentar lagi. Insyaallah. Kecilkan mana, baik anda salamnya di kan ada dua bagian. Ya, insya Allah ini Abu Husain Anis waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini Asmaul Husna lagunya nanti tergantung dari Ibu Syahah mau dipakai atau tidak. Ibu Syahah punya lagu juga yang bagus. Nah di sini, sebagaimana terlihat di sebelah kiri itu kan ada teks Latinnya. Teks Latinnya sebagian dari doa ada terjemahannya. Sebagian doa. Kemudian nggak kekerasan nih Pak, volumenya Pak. Volumenya kekerasan ya Pak. Nah, biasa katanya. Nah gini saja, gini. Ini saya dekat sama mic. Kemudian ada panah ya, panah di kiri sama panah panjang. Ada panah pendek sama panah panjang. Itu maksudnya kalau panah panjang itu bacaannya dilanjutkan, nggak pakai, nggak ada jedanya. Kalau panah pendek, lagunya agak tinggi. Ya, nanti kita coba sedikit, contohnya. Nanti lagu kita mulai bareng-bareng ya. Lagunya kira-kira seperti ini lagunya ya. Bentar nadanya. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir بسيط يا خافض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيب يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مبسوط يا جامع يا غني يا مغني يا مانيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر وصحح أجسادنا دائما حياتنا ini tadi saya sebetulnya memberi contoh. Suaranya. Saya sebetulnya mau memberi contoh, tapi ibu-ibunya lebih pintar dari saya. Nanti ada ini karena ini sifatnya doa, itu ada cengkok-cengkok yang menunjukkan kita itu minta sama sedih gitu. Jadi cengkoknya jangan sampai ketinggalan. Seperti misalnya ilal khairi qarribna anisyari ba'idna wal qurba raja'una akhiran minnal muna balik. Kalau ini balik itu kayak tentara jalan. Balik maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Terus kita mengeluarkan sapu tangan, ngusap air mata. Ya kan? Penutupnya tadi kan? Ya kan? Penutupnya salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Mana sapu tangannya? Ya ini sudah bagus. Nanti insya Allah yang menyempurnakan ya, Ustazah Sehah wa ta'afiyah. Apalagi yang perlu sampaikan. Ya kira cukup ya. Nah, saya ingin minta sama Pak Sony supaya acara ini disiarkan langsung. Karena kalau di Solo ini kelihatannya pengajian ibu-ibu tidak ada ya kelihatannya. Kalau di Jakarta banyak. Ada Asy-Syafi'iyah, ada Al-Tahiriyah, semua pinter-pinter. Masya Allah. Anaknya Kiai siapa? Abdullah Syafi'i itu Masya Allah. Ahlul ilim semua. Sekarang saya mau pamit ya. Nanti saya insya Allah setiap apa? Setiap Rebu Legi itu apa? Disiarkan langsung, saya dari rumah mendengarkan sambil bawa sapu tangan. Jazakumullah khair, Habib. Anda lanjutkan dulu ya. Ya, alhamdulillah. Sudah pernah dengar lagunya, Bu ya? Sudah sering. Ya, cuman lagunya beda kan? Ya, beda. Nanti insya Allah nih akan saya buat lagi. Ini saya dapat kan? Nanti kita buat lagi yang urutannya dari apa namanya kanan ya, terus ke kiri. Insya Allah. Alhamdulillah dapat hadiah. Jadi rebu lagi ya, selapan sekali kita baca Maulid Sintut Buror ya, setuju Bu. Jadi ibu-ibu latihan nanti apa namanya biar bacaannya bagus. Jadi kalau misalnya nanti ada syukuran pindah rumah di Semanggi nanti ibu-ibu yang baca. Ya, kalau ulang tahun anaknya nanti ibu-ibu yang baca. Nanti kalau ada sunatan ibu-ibu yang baca untuk ibu-ibu aja, untuk ibu-ibu. Karena kalau biar variasi ya, variasi. Nanti kita ganti-ganti, semtuduror dibaca, kemudian burdah juga dibaca. Sebab kalau semtuduror ibu-ibu ini masih langka. Betul enggak? Masih langka. Cuman kalau yang lain sudah banyak. Mari kita lanjutkan kajiannya, Bu ya. Suara telepon. Sekarang kita akan belajar untuk membahas adab. Kita mulai dari bangun tidur saja ya. Bukan dari mau tidur, tapi dari bangun tidur. Nanti penutupnya kalau udah khatam baru mau tidur. Kira-kira belajar mau tidurnya kapan, Bu? Kita belajar yang mudah dulu, bangun tidur. Jadi begini, ibu-ibu semuanya, bangun tidur itu adalah suatu awal yang penting dalam kehidupan. Suatu awal yang penting dalam kehidupan. Kalau paginya pengen enak, harinya pengen enak, maka bangun tidur merupakan sebuah proses yang mengawali segala enak atau tidak enaknya. Kalau udah bangun tidurnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah satu hari itu jadinya enak. Kalau bangun tidur tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul SAW, maka juga nanti satu hari jadinya macam-macam. Contoh, siapa di sini yang pernah beli handphone? Yang pernah beli handphone? Itu kan ada baterai harap dicas ya. Cas awal berapa jam itu? 6 jam sampai 8 jam dalam keadaan handphone mati. Kalau tidak nurut, maka nanti baterainya gampang ngedrop. Ya, gampangnya cepat rusak baterainya. Nah, begitu pula kalau kita bangun tidur. Bangun tidur ini kalau enggak sesuai dengan aturannya Allah, satu hari kita gampang ngedrop nanti. Ngedrop apanya? Imannya. Imannya gampang ngedrop, atau imannya lebih gampang turun daripada naiknya. Sebab proses hidup itu diawali dengan bangun dari tidur. Nah, coba pertama kali apa yang harus dilakukan oleh orang yang bangun tidur? Begitu buka mata, pertama kali kehidupan kembali pada dirinya, maka orang yang bangun tidur lisannya, adabnya langsung hati ingat Allah, pikiran ingat Allah, lisan ingat Allah. Sudah belum? Ibu-ibu udah bisa gitu belum? Bangun tidur, hati ingat Allah, pikiran ingat Allah, lisan ingat Allah. Udah bisa gitu belum? Belum. Nah, ini kan ilmu yang paling dasar kan. Belum bahas sholat, belum bahas wudhu, belum bahas apa? Apa? Bangun tidur, lisan, hati, pikiran, semua ingat sama Allah. Sudah belum? Hah? Coba. Hatinya ingat sama Allah, ingat apa? Ibu-ibu kalau bangun tidur, hatinya ingat sama Allah, ingat apa? Sholat subuh dulu. Kalau kesiangan, ya kan? Ini termasuk hatinya ingat sama Allah. Astagfirullah, saya kesiangan. Ini termasuk hatinya ingat sama Allah. Tapi yang dituntut bukan itu. Bangun tidur begitu bangun, hati langsung terima kasih ya Allah, saya diberinya nyawa. Terima kasih ya Allah, saya masih dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dalam keadaan hati syukur, itu adabnya orang bangun tidur. Sudah belum? Hati, saya gak ngomong yang lain dulu, hatinya belum. Yang kedua, pikirannya. Karena pikiran sama hati lain. Pikirannya mikirkan, saya habis ini mau sholat, mau zikir, mau ibadah. Bangun tidur langsung mikir gitu, udah belum? Begitu bangun langsung pikirannya, kompor harus segera dinyalakan. Ada yang begitu enggak? Hah? Langsung mikir, wah ini ya kan adonannya belum saya buat. Bu, bangun tidur langsung mikir motor belum diisi bensinnya, nanti ke pasar naik apa? Ya kan? Kalau orang yang adab sama Allah, bangun tidur langsung mikirnya itu Allah. Saya habis ini mau sholat, saya habis ini mau zikir, saya habis ini mau wudhu, habis ini mau begini-begini dan begitu. Seperti itu. Kemudian lisan. adabnya lisan langsung nyebut nama Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Alhamdulillah ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertanyaan saya, bangun tidur spontan lisan mengucap seperti itu sudah belum? Hah? Sudah belum? Alhamdulillahnya sudah? Sudah banyak lupanya atau banyak ingatnya? Jadi bangun tidur itu tugasnya hati, pikiran, lisan hanya ingat kepada Allah. Tapi berapa banyak manusia yang bangun tidur lisan, hati, pikiran ingat sama Allah? Kira-kira banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, kita ini termasuk kelompok yang banyak atau kelompok yang sedikit? Padahal dalam Al-Quran disebutkan wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi adabnya seorang muslim bangun tidur langsung syukur. Ya, bangun tidur langsung syukur. Nah, ini adab yang sering dilupakan dan kita anggap sepele. Yang kita anggap sepele. Padahal kalau hati itu dibuka enggak ingat sama Allah, pagi begitu melek enggak ingat sama Allah, enggak zikir sama Allah, otomatis dikatakan hati itu akan gelap gulita. Hati akan gelap gulita. Dalam sebuah hadis disebutkan setan itu kalau ada orang mau tidur, pernah saya bahas ya, coba diingat-ingat, ada orang mau tidur, setan itu menyihirnya dengan tiga tiupan. Diikat tali buhul, terusan tali itu ditiup. Tiupannya cuma bunyinya tidur yang nyenyak, malam masih panjang. Tidur yang nyenyak, malam masih panjang. Kira-kira tiupannya setan ini kuat atau tidak kuat? Buktinya? Kalau kita bangun pengen tidur, bangun tidur, ini lagunya siapa itu? Bangun tidur, tidur, gara-gara, gara-gara ada tiupan setan. Rasul menyatakan kalau orang bangun tidur langsung ingat kepada Allah, berpikir kepada Allah, hatinya ingat, pikirannya ingat, lisannya nyebut, maka saat itu baru satu yang berhasil dibuka. Baru satu yang berhasil dibuka. Kenapa? Karena ingatnya baru sebatas pikiran, hati, lisan. Tubuh semuanya belum. Jadi itu baru bisa buka satu tiupan setan. Berarti kira-kira tiupannya setan ini kuat atau enggak kuat? Kuat banget kan? Dengan kita ingat sama Allah, nyebut Allah, mikir Allah, itu saja baru buka satu, yang dua belum bisa dibuka. Artinya setelah orang ingat sama Allah, zikir dalam kondisi seperti itu, setan masih ngomong tidur yang enak, malam masih panjang. Tidur yang enak, malam masih panjang. Dan sering sekali ini ampuh kalau kita gak mengikuti sabda Rasul yang berikutnya. Setelah berzikir tadi, maka hendaknya segera wudhu. Dengan wudhu lepas dua ikatan. Lepas dua ikatan. Tapi mau wudhu, setan lagi-lagi bisi adem. Selimutono si. Ya, silahkan selimutan dulu, kemulan dulu, pakai selimut, nanti kalau udah rodok anget baru wudhu. Begitu selimutan, setannya pinter enggak? Pinter, emang aji-ajinya luar bisa kuat. Makanya orang yang beriman langsung maksakan diri, maksakan diri wudhu dulu. Ya, ini urutannya ya, nanti saya ajari caranya. Kemudian setelah wudhu belum selesai, masih ada satu tiupan ikatan, yaitu tidur yang nyenyak, malam masih panjang. Kalau pengen lepas, segera sholat sunnah dua rakaat. Sholat sunnah dua rakaat ringan, khafifatain, rakaatain khafifatain, dua rakaat yang ringan. Kalau orang senam ada pemanasan kan, maka sholat juga ada pembukaannya, bukanya yang ringan saja, al-kafirun al-ikhlas, setelah al-fatihah surat al-kafirun, kemudian surat al-ikhlas di rakaat yang kedua, ringan. Kalau udah dijalankan sampai di situ, Rasulullah SAW bersabda, maka orang tersebut akan bangun, tubuhnya segar, penuh semangat. Ya, tubuhnya segar, penuh semangat. Jadi resep hidup enak itu dimulai dari mana? Kalau pengen gak sumpek-sumpek, kuncinya di mana? Bangun. Nah, seringkali orang perhatian bangun tidur diperhatikan atau kurang perhatian? Ya kan, orang kurang perhatian di ilmu bangun tidur, padahal adab bangun tidur itu mempengaruhi seluruh proses kehidupan dalam satu hari. Makanya nawa itu yuk kita niat nanti malam kalau tidur, bangun tidur kita niat pengin mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Saya yakin yang enggak niat besok enggak akan bangun. Ya. Bu, niat dulu, niat bangun ya, niat bangun sesuai sunnah Rasulullah SAW. Nah, cuman bangun tidur dari mulai zikir menuju wudhu ada adabnya juga. Jangan bangun tidur zikir kemudian langsung loncat ke kamar mandi wudhu, blosor. Nah, begitu ada adabnya. Adabnya bagaimana? Duduk dulu. Ya, duduk dulu. Zikiran itu setelah doa yang pertama, duduk berzikirlah. Duduk berzikir. Baca doa. Itu apa namanya? Ma khalaqta hadza batila. Itu kan sudah ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca di akhir malam ya, kalau orang itu bangun di malam hari. Atau baca zikir apa terserah. Yang penting biar otaknya itu nyambung dulu. Ya, otaknya nyambung. Kemudian peredaran darahnya biar lancar. Kalau ada kaki yang kemeng-kemeng, biarkan kendur. Nah, kebanyakan orang tua kalau malam seringkali kasusnya jatuh di kamar mandi. Betul. Karena bangun tidur langsung ke kamar mandi. Jangankan yang tua, yang muda juga suka kepleset karena masih mabuk begitu udah jalan ke kamar mandi. Duduk dulu nyantai, berpikir. Ya, setelah berpikir maka baru melangkahkan kaki ke kamar mandi. Masuk kamar mandi kan adabnya semua sudah tahu kan ya? Langkahkan kaki kiri. Nah, di situ ada adab yang penting, mau wudu atau lain sebagainya, hendaknya kita cuci tangan dulu. Jadi bangun tidur itu hendaknya cuci tangan. Jangan biarkan tangan kanan atau tangan kiri masuk bak mandi. Kenapa? Tadi malam tangannya tidurnya di mana enggak ada yang ngerti. Siapa tahu sobo di hidung. Ya Bu ya. Kalau sobo di hidung enggak apa-apa, ngapunten ya, saya agak jorok. Kebetulan dia itu suka ngiler malam gitu. Set, bersihin ilernya gitu ya. Tangannya mengandung najis enggak ini? Najis. Masuk ke dalam bak mandi yang kurang dari 20. Akhirnya airnya jadi apa? Airnya mengandung najis. Dibuat wudhu tambah sah atau tambah najis seluruh tubuh? Tambah seluruh tubuh najis. Setelah itu orang lain yang pakai kamar mandinya jadi kena najisnya enggak? Jadi kena najis. Gara-gara apa? Bangun tidur ada tangan yang tidak dicuci dulu. Dicuci di luar bak mandi, jangan dimasukkan di dalam bak mandi. Ini adabnya. Karena salah seorang di antara kalian, sabda Rasulullah SAW, tidak tahu kemana tangannya ini waktu tidur. Ya, sobo kemana? Jalan-jalan kemana? Tidak ngerti. Kemudian setelah cuci tangan, baru wudhu. Ya, setelah wudhu maka segeralah sholat sunnah dua rakaat. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, ingat setan masih bisa tidurnya, malam masih panjang. Habis wudhu, adem, selimutan nasi. Kamu pakai selimut dulu. ke tempat tidur pakai selimut, hasilnya apa? Tidur lagi, angler lagi. Akhirnya sholat sunnah gak jadi, subuhan juga hilang. Karena apa? Karena tidak ikut aturannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, cara bangun tidur adab yang sederhana itu ternyata hasilnya buat kehidupan kita luar biasa. Hasilnya apa? Rasul tadi kalau ngomong nggak mungkin salah, asbah, dia akan bangun dalam keadaan segar penuh semangat. Ya, segar penuh semangat. Coba kita ingat-ingat kapan terakhir kita bangun rasanya segar. Yang banyak orang bangun mesti kemudian rodok teler, terus rodok kan ngantuk. Setelah itu ya biasa-biasa saja. Rasa seger itu enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Kuncinya enggak dipakai. Handphone kalau enggak dicas awalnya 6 jam, 8 jam dalam keadaan mati, nanti ngedrop. Baterainya cepat rusak. Makanya kalau kita satu hari pengen tetap seger, ujian ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau satu hari pengen tetap seger, syaratnya nomor satu adalah bangun tidur. Itu adalah kuncinya. Pertanyaan, Ustaz, saya kalau bangun tidur masih sering kena bisikannya setan. Malam masih panjang. Caranya bagaimana biar enggak dibisiki setan? Ikut caranya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu buat petugas bangun tidur. Bukah. Ya, tunggu bukah. Sama istrinya udah janjian, yang bangun sholat berapa rakaat, kemudian bangunkan pasangannya, ya. Kemudian yang satu tidur lagi, yang bangun sholat, kemudian bangunkan pembantunya. Pembantunya bangun sholat, majikannya tidur. Nanti kemudian pembantunya udah selesai sholat, bangunkan majikannya. Majikannya bangun, pembantunya tidur sampai subuh begitu. Subuh bangun semuanya. Cakep enggak? Udah bisa gitu belum? Nah, sekarang kan zaman handphone ya. Zaman handphone. Tinggal ajak beberapa orang untuk gugah-gugahan. Pasang alarm sama gugah-gugahan. Ajak berapa orang. Sebab kalau cuma alarm pasti matikan. Kering-kering matikan. Kering-kering matikan. Tapi coba ibu-ibu buat janjian sama misalnya Mbak Fatimah. Tolong saya dibangunkan jam 4. Ya, bangunkan jam 4. Kalau Mbak Fatimah yang buka ibu-ibu, pakaimu enggak ngangkat. Orang ngangkat mesti cek tuh turu. Ngisin. Ada rasa malu. Pertama kali enggak apa-apa, ada rasa malu dulu kan. Malu yang baik kan bagus ya. Nah, kita harus ada beberapa teman untuk menggugah. Kalau kita ke hotel, di hotel itu ada layanan minta digugah. Layanan minta digugah. Kita tinggal ngomong, telepon ke bagian ini ya, operatornya itu minta tolong, nanti dibangunkan jam sekian. Maka jam sekian ditelepon terus sampai bangun. Nah, itu cara satu cara agar kita bisa bangun tidur dengan penuh semangat. Tapi ada cara yang lebih menarik. Dulu ibu sudah saya ajarkan, masih ingat enggak, Bu? Caranya gampang. Apa itu? Mau tidur ngomong, "Ya Allah, tolong bangunkan saya di waktu yang terbaik menurut-Mu. Tolong bangunkan saya. Ya Allah, tolong bangunkan saya." Mintanya itu benar-benar minta dibangunkan. Dijamin pasti bangun. Yang jadi masalah, tidur lagi enggak? Yang jadi masalah, tidur lagi atau tidak. Nah, ini seringkali udah dibangunkan sama Allah tapi tidurlah lagi. Nah, agar kita bangun tidur ini bisa enak, bisa seger, maka itu juga ada hubungannya dengan cara tidur. Tapi saya enggak akan bahas cara tidur, yuk kita bahas dulu bangun tidur. Saya ulangi lagi ya. Jadi begitu bangun tidur, nomor satu adalah hati, pikir, lisan, semua ingat sama Allah. Hatinya ingat sama Allah, langsung ucapkan alhamdulillah. fikirnya ingat sama Allah, langsung merencanakan amal-amal yang baik. Lisannya ingat sama Allah, seiring dengan hati nyebut doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gampang atau susah? Loh, ini gampang atau susah? Gampang toh? Teorinya gampang atau susah? Teorinya? Prakteknya? Kok bisa? Nyalakan lampu, cepet, selesai. Nyala kan? Untuk nyalakan lampu, gampang. Tapi kalau untuk lisan baca doa, hati syukur, fikir rencana yang baik, terus jegegal bangun, bisa enggak? Insya Allah. Iya, insya Allah. Pertanyaannya selama ini udah bisa belum? Belum bisa istiqomah? Kadang bisa, lebih banyak enggak bisanya. Coba diinget-inget lah, yang lisan saja ngucap alhamdulillah itu banyak atau sedikit? Banyak ingetnya atau banyak lupanya? Maksud saya banyak itu enggak diselami loh ya. Bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau udah lisan yang ngucap yang lain, ini udah batal itu. Udah batal. Jadi nak, bangun nak, jam sekian nak, udah siang nak, baru ilang alhamdulillah. Ya lebih baik begitu daripada tidak sama sekali. Tapi bukan itu yang dimaksud. Begitu bangun tidur, kontan ngucap alhamdulillah. Manfaatnya apa? Orang yang bangun tidur terbiasa seperti itu, kata seorang ulama, insya Allah bebas soal malaikat mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir itu malaikat yang apa, Bu? Hah? Rokib sama atid? Catat ah, mungkar wa nakir yang ada di kubur. Jadi bebas apa? Bebas pertanyaan kubur. Kenapa kok bebas pertanyaan kubur? Tahu enggak kenapa? Begitu nanti ibu dimasukkan di kubur, tanah diuruk, kalau urukan sudah rotoh, ya kan? Maka nanti datang dua malaikat. Nah, malaikat itu kemudian bertanya kan, siapa Tuhanmu? Nah, itu kalau rada apik malaikatnya. Kalau malaikatnya rada keting, siapa Tuhanmu? Gentak begitu. Tahu kalau polisi lagi interogasi, kalau nyantai, mana SIM-nya gitu kan? Kalau lagi marah, mana SIM-nya? Kan kaget begitu ya. Barangkali malaikat nanya sama gentak, kira-kira duduk enggak? Duduk kan? Nah, ini nanti ada orang-orang yang dikubur, begitu malaikat datang, ini kan si mayit, rohnya didatangkan di situ. Jadi bangun dia. Dia bangun. Begitu melek bangun, dia ngucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Malaikat ngomong, boten usah ditanglet. Enggak usah soal. Ya, jangan tanya. Kenapa? Belum ditanya udah ngerti kalau Tuhannya Allah. Bahkan dia bisa syukur. Belum ditanya udah syukur. Dihidupkanlah lagi, berarti ini manusia luar biasa. Biar dia selamat di sini selama-lamanya. Itu buahnya orang yang rajin baca doa bangun tidur. Lah, bangun tidur saja kita enggak ingat, kira-kira dikubur ingat enggak? Bangun tidur itu yang gampang, enggak ngedepi malaikat. Enggak ada malaikat tuh? Enggak, ngedepi siapa paling? AC, apalagi? Hah? Kipas angin, selimut. Ya kan, selimut, ngedepi apa lagi? Kalau yang biasa jual sayur mayur ke pasar, mikir sayurannya mau dibawa ke pasar, betul? Yang punya warung makan mungkin mikir mau ke pasar jam 2 malam mau belanja, ya kan? Terus Bu, ya yang punya warung makan mungkin seperti itu. Saya kalau dari luar kota itu ya, jam 2 itu yang namanya pasar itu udah ramainya luar biasa. Kalau lewat Solo Tigo, pasar Solo Tigo itu jam 2:30 malam udah full orang belanja. Pasar Legi juga kalau malam udah ramainya luar biasa. Semua keluar untuk jual dan untuk membeli. Kira-kira banyak mananya yang ke pasar sama yang tahajud? Banyak yang kemana? Yang ke pasar semangat enggak? Kalau yang tahajud sama ngantuk? Ngantuk. Ibu-ibu jelas semua ini untuk sore hari ini? Jelas ya? Insyaallah ini sedikit adabnya. Nah, kemudian sedikit dari apa namanya tadi Asmaul Husna ini akan saya uraikan sedikit ya, biar nanti Rabu depan ibu-ibu bisa lebih apa namanya? Semangat. Nah, kalau di pengajian lain dibaca juga bisa lebih semangat. Yang di pengajian lain dikasih teksnya enggak? Ya, ada terjemahannya juga? Enggak ada ya. Nah, ini ada terjemahannya, ada cara baca Latinnya. Ini yang nyusun Habib Husin bin Anis. Nah, mungkin tadi ada yang salah, mungkin satu nanti saya perbaiki insyaallah. Salah ketik. Ya. Ini yang terakhir saja yang mau saya bahas. Halaman 3. Bi asma'ikal husna. Tadi kita kan udah baca Asmaul Husna. Kemudian kita ngomong dengan asmamu yang indah. Dengan di situ artinya bak untuk ngambil keberkahan dan bak untuk tawassul. Jadi dengan berkat Asmaul Husna. Tadi ya Allah, kami udah manggil engkau dengan nama-namamu yang indah. Berkat nama-namamu yang indah tadi, kita tawassul dengan namanya Allah. Jadi kalau orang tawassul dengan namanya Allah, berarti berdoa dengan semua namanya Allah. Padahal di dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan, itu di halaman awal kan, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Nah, pertama kali di sini coba minta apa itu? Minta ampun untuk semua dosa kita. Ampuni kami semua. Kemudian setelah itu ampunilah kedua orang tua kami. Kedua orang tua yang dimaksud adalah ayah, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Jadi kalau baca doa untuk Rabbighfirli waliwalidayya, itu jangan cuma untuk ayah dan ibu. Sebab orang tua kita itu bukan cuma ayah dan ibu kita. Kalau enggak ada kakek, nenek kita, ayah, ibu kita juga tidak ada. Bekti sama kakek itu sama hukumnya dengan bekti kepada ayah. Makanya kalau ada anak perempuan, ayahnya meninggal, wali langsung yang gantikan ayah siapa? Kakek. Kakek ini wali langsung. Makanya niatkan kedua orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, terus mbah buyut ke atas. Ya, wali wa dzurriyyatina. Dan untuk anak keturunan kami, siapa? Yaitu anak, cucu, cicit, terus sampai hari kiamat. Wali masyayikhina. Dan untuk semua guru kami, guru baik itu guru mursyid tarekat atau guru yang ngajar apapun dalam ilmu agama atau orang yang bimbing kita ke kebaikan, semua yang disebut guru. Watalamidatina dan watalamidina, dan untuk semua murid-murid kami, dan untuk seluruh keluarga kami, dan untuk semua orang yang mengikuti kami, dan untuk muslimin, untuk muslimat, untuk mu'minin, untuk mu'minat, seluruhnya yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, tolong hapuskanlah segala keburukan kami. Ya, kafir itu bukan cuman menghapus. Kafir anna itu dihapus, diganti jadi baik. Ya. Ada kan kafarah. Kafarah itu sesuatu yang digunakan untuk mengganti. Nah, ini keburukannya dihapus, diganti jadi baik. Misalnya punya dosa 1 ton, 1 tonnya dihapus, diganti jadi kebaikan 1 ton. Wastur ala uyubina. Kemudian tutuplah aib-aib kami. Pertanyaan saya, aib kita banyak atau sedikit? Banyak. Banyak kan? Ya. Wajbur ala nuksonina. Kemudian kekurangan kita. Sholat kita ini kurang genah, puasanya juga kurang genah, zikirnya kurang genah, pakainya pakaian seringkali kurang genah. Ini doa minta sama Allah agar ditutup semua kekurangan tersebut. Warfa darajatina, dan angkatlah atau tinggikanlah derajat kami. Wazidna ilman nafi'ah, dan beri kami tambahan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang baik, serta berilah kami amal yang soleh. Ya Allah, tolong jadikan hati kami bercahaya dan urusan kami semua menjadi mudah. Badan kami sehat selama kami hidup di alam dunia. Selama hidup sehat walafiat. ilal khairi qaribna, dan tolong dekatkan kami kepada segala bentuk kebaikan, dan jauhkan kami dari segala bentuk keburukan. Wal qurba raja'una, dan harapan kami ya Allah bisa dekat denganmu, ya dekat dengan Allah. Akhiran milnal muna, dan terakhir kami berharap kami peroleh apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan. Balligh maqasidana, sampaikan kami pada semua harapan kami, dan wujudkanlah semua hajat kami. Dan segala puji hanya untuk Tuhan kami yang beri kami hidayah, yang membimbing kami. Salawat serta salam untuk Rasulullah SAW, dan seterusnya. Nah, saya mau nanya, doanya lengkap gak dari itu? Lengkap loh. Kalau dibaca serbu sekali rugi gak? Rugi. Kalau cuma serbu sekali rugi. Jadi bacanya biar gak rugi berapa hari? Setiap hari. Nah, bagusnya itu Asmaul Husna, enaknya waktu habis sholat sunnah fajar, sebelum subuh habis sholat sunnah fajar, ya baca apa Asmaul Husna, kemudian baca doa fajar. Ahmad Anis, baca doa fajar setelah Asmaul Husna. Jadi jangan langsung doa fajar, Asmaul Husna dulu baru doa fajar. Maksudnya apa? Dengan Asmaul Husna tadi kemudian kita baca doa fajar, doa fajarnya akan lebih terkabul. Kenapa? Sudah diawali dengan Asmaul Husna. Nah, kira-kira pengen ngamalkan enggak, Bu? Pengen ya? Ya kalau ibu-ibu ngamalkan nanti ganjarannya biar saya yang ngepek. Ya, Bu ya. Nah, ngamalkan yang ini. Nah, kemudian tolong ini diajarkan, dipakai di majelisnya masing-masing ya, dipakai di majelisnya masing-masing. Sebab kalau dengan begini nanti lebih gampang untuk menghafalkan Asmaul Husna. Kalau tidak begini nanti susah menghafalkan Asmaul Husna. Tapi kalau dengan syairan begini, menghafalkan Asmaul Husna akan jadi lebih mudah. Nah, alhamdulillah, ini sudah 5:30 lewat, sekarang maghribnya kan awal ya. InsyaAllah. Doa untuk boleh kesembuhan Bu Maimunah dan Bu Sri Utami dan Ibu Amin, juga untuk Ibu Iit yang sakit dan mau umroh ya, yang mau umroh. Doa untuk yang sedang sakit, untuk saya Mahfudz Muhammad Aledrus dan semua yang sedang sakit dimanapun berada. Untuk Ibu Mulyani juga dan semuanya, serta yang mau umroh siapapun dan dimanapun, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah dari segala macam penyakitnya, dijadikan penyakitnya sebagai penghapus dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, dan semoga diberi kemudahan untuk bertaat kepada Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala maksiat, dan semoga yang ingin umroh diberi kemudahan dalam keinginannya dan perjalanannya, mudah dalam ibadahnya, dikembalikan ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan Asmaul Husna ini sekali lagi, tapi yang mimpin Bu Seha. Saya langsung ke belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina. Wassalatu wassalam. Salam lin nabi habibina. Saya tak sinau dulu lagunya nggih. Pakai lagunya Habib Husain aja nggih. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.